Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang berikutnya. Pelajaran yang terakhir kita ambil adalah tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-85 dari surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-85 dari surat Al-Baqarah. Sekarang kita akan memasuki ayat yang ke-86. Masih mengenai keadaan orang-orang Ahlul Kitab, Al-Yahud maupun An-Nasara, maupun Bani Israel, yang mereka kebanyakan adalah orang Yahud. Nah, keadaan mereka yang mereka barakallahu fikum wa hafizakumullah menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan dunia mereka, dan mereka meninggalkan akhirat mereka demi mendapatkan dunia mereka. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-86 dari surat Al-Baqarah ini, ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzab wala hum yunsarun. Mereka adalah orang-orang yang mereka membeli kehidupan dunia dengan akhiratnya. Dalam artian mereka menjual akhiratnya demi mendapatkan dunianya. Maka tidak diperingan azab mereka. Walahum yunsarun, dan mereka pun tidak ditolong. Ini keadaan orang-orang Bani Israel. Barakallahu fikum. Oleh karena itu jangan sampai kita menjual agama kita demi mendapatkan dunia. Karena dunia dan agama itu tidaklah sama nilainya, dalam artian jauh berbeda akhirat dengan dunia. Adapun dunia, na'am barakallahu fikum wa hafidhakumullah, adalah negeri yang tidak selamanya, negeri yang tidak kekal, hanya negeri sesaat saja. Setelah manusia semula berada di dalam negeri yang pertama atau tahapan pertama, yaitu di dalam perut ibunya, kemudian setelah itu terlahirlah anak tersebut, akhirnya memasuki negeri yang berikutnya yaitu dunia. Setelah itu nanti manusia akan diwafatkan dan dimatikan, akhirnya masuk negeri yang berikutnya yaitu negeri barzah, alam kuburan, alam penantian, menunggu alam yang berikutnya yaitu hari akhirat, yang mana di akhirat tersebut barakallahu fikum kekal selamanya. Penduduk surga kekal di dalamnya. Penduduk neraka kekal di dalamnya. Yang memang itu adalah penduduknya. Naam. Oleh karena itu barakallahu fikum wa hafizakumullah, dinukilkan sebuah ucapan yang sangat indah dan bagus mengenai orang yang bisa mengumpulkan antara dunia dan agamanya, itu bagus sekali. Namun kalau seandainya tidak bisa mengumpulkan antara dunia dan agamanya, maka kedepankanlah agama daripada dunianya. Naam, ma ahsana dunya wa din idza istama'a la barakallahu dunya bila dini. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya manakala agama dan dunia itu bisa bersatu. Dalam artian bisa na'am barakallahu fikum mengumpulkan duanya. Namun apa yang disebutkan dalam sebuah pantun ini atau dalam ungkapan ini, la barakallahu dunya bila dini, dan dunia tidak akan berkahnya, tidak ada barokahnya manakala tanpa agama. Oleh karena itu barakallahu fikum wa hafizakumullah, jangan sampai nam kita mencari dunia kemudian berseberangan atau bertabrakan dengan agamanya. Namun upayakan yang kita cari adalah akhirat, adalah agama. Karena manakala seorang hamba yang keinginan kuatnya adalah akhirat, dunia akan mengikutinya. Namun sebaliknya, barang siapa yang keinginan kuatnya, ambisinya adalah dunia, belum tentu akhirat mengikutinya. Dan ini perkara yang terbukti dan kita saksikan, tidak perlu lagi kita buktikan. Nah, kita lihat tafsirannya di sini. tafsir daripada ayat yang ke-86 dari surat Al-Baqarah ini. Qala al-mufassirun ulaika humul ladina atharul hayatad dunya 'alal akhirah. Mereka itu adalah orang-orang yang lebih mementingkan atau mengedepankan kehidupan dunia daripada akhiratnya. Apa balasannya? Fala yukhaffafu anhumul 'adzab. Azab mereka tidak akan bisa diperingan. Dalam artian tetap mereka merasakan azab tersebut. Walaisa lahum nasirun yansuruhum min adzabillah, dan tidak ada bagi mereka, tidak ada pada mereka seorang penolong yang bisa menolong mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun. Karena pertolongan itu hanya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillah, dan tidaklah ada pertolongan melainkan sumbernya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Iyang surukumullah fala ghaliba lakum wa ayakhdhulukum faman dhal ladzi yansurukum ba'da wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian, jika Allah taala menolong kalian, fala ghaliba lakum, maka tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan kalian. Sebaliknya, wa ayakhdhulukum, namun jika Allah taala menghinakan kalian, merendahkan kalian karena kalian tidak mau menegakkan, mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala, faman dhal ladzi yansurukum min ba'di, siapa lagi yang akan bisa menolong kalian setelahnya selain Allah Subhanahu wa taala? Enggak ada. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman bertawakal kepadanya. Naam ikhwani fillah habibakumullah jami'an. Jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala menyertai orang-orang yang senantiasa mengembangkan, mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala, membela, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ayat yang sering kita ulang-ulang, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan pendirian kalian. Kekokohan itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena selama kita berada di atas jalan yang benar, berada di atas manhaj yang benar, berada di atas akidah yang benar, agama yang benar, maka sesatnya orang yang sesat tidak membahayakan bagi kita. Nah, kenapa tidak membahayakan? Barakallahu fikum. Karena itu sudah perkara yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sesat itu ujungnya atau tempat kembalinya adalah ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Selama kita berada di atas hidayah yang benar, hidayah taufik Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Tidak membahayakan kalian orang yang sesat manakala kalian berada di atas petunjuk. Manakala kalian diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sesatnya orang yang sesat itu tidak akan membahayakan kita. Syubhatnya kita bisa cegah dengan ilmu yang kita pelajari. Syahwat kita bisa mencegahnya dengan kesabaran. Semua itu butuh yang namanya perjuangan dan pengorbanan, serta barakallahu fikum menyempatkan waktu untuk menghilangkan semua perkara-perkara yang tidak diinginkan tadi. Nah, perkara syubhat dan perkara syahwat. Karena dua perkara tersebut tidak akan terhilangkan, tidak akan seorang hamba mampu menepisnya kecuali dengan adanya usaha. Paham ya? Syubhat ditepis dengan apa? Ilmu. Ilmu tidak akan bisa diraih kecuali dengan usaha. Syahwat akan ditepis dengan apa? Sabar, kesabaran. Kesabaran tidak akan terwujudkan kecuali ada usaha. Nah, barakallahu fikum, sehingga perlu diperhatikan. Itulah akibat orang-orang yang barakallahu fikum, mereka lebih mengedepankan kehidupan dunia daripada akhiratnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia melainkan hanya perhiasan yang semu, yang perhiasan yang fana, akan hancur dan akan binasa. Barakallahu fikum, oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberikan banyak nasihat dan arahan bahwasanya jangan sampai kita mengikuti atau terjerumus dalam fitnah dunia ini, karena sangat berbahaya sekali. Fawallahi mal faqra akhsha 'alaikum, kata Rasulullah. Maka demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan pada kalian. Walakin akhsha 'alaikum, walakinni akhsha 'alaikum, akan tetapi aku takutkan pada kalian, antu basatat dunya 'alaikum kama busitat 'ala man kana qablakum. Yang aku takutkan, yang aku khawatirkan, dibentangkan dunia di hadapan kalian sebagaimana dibentangkan orang-orang sebelum kalian dunia tersebut. Kemudian apa setelah itu? Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatkum. Kemudian kalian berlomba-lomba mencari dunia, berlomba-lomba mengumpulkan dunia, akhirnya sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba mengumpulkan dunia, berlomba-lomba mencari dunia, fatuhlikakum kama ahlakatkum. Akhirnya dunia tersebut membinasakan kalian sebagaimana orang-orang sebelum kalian dibinasakan dunia tadi. Dibinasakan sebab karena dunia tadi. Barakallahu fikum. Naam. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang mukmin, surganya orang kafir. Kenapa demikian? Ikhwani fillah, dikarenakan dunia banyak perkara-perkara yang diharamkan untuk kita. Naam. Kaum lelaki maupun wanita diharamkan minum khamr. Kaum lelaki maupun wanita diharamkan perkara-perkara ribawiyah. Banyak perkara yang diharamkan. Paham ya? Nah, kemudian kaum lelaki diharamkan sutra. Paham ya? Dan yang semisalnya itu semuanya apa? Itu semuanya dibalik itu ada hikmah yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba tersebut kelak di akhirat nanti. Karena barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, itulah sumber keberhasilan, sumber keselamatan yang tidak ada duanya. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-87. Wa laqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu biruhil qudus. Afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Keadaan orang-orang Bani Israel, baik orang Yahud, na barakallahu fikum, atau dari kalangan orang-orang yang mengagungkan Nabi Isa alaihissalam, orang-orang Nasara, wal'iyadu billah. Kita lihat kisahnya bagaimana. Walaqad atayna Musa al-kitab, dan sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Musa alaihissalam al-kitab. Karena orang Yahud menisbahkan diri kepada siapa? Nabi Musa, pengikut Nabi Musa. Na'am barakallahu fikum, na'am. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Kemudian barakallahu fikum wa hafidhakumullah. Nah, kami pun juga memperkuat dalam artian kami ikutkan para rasul setelahnya dari kalangan Bani Israel. Jadi setelah Nabi Musa alaihissalam, nah Allah Subhanahu wa taala masih mengutus rasul-rasul yang lainnya. Namun apa yang dilakukan orang Yahud? Pekerjaan apa yang dilakukan oleh orang Yahud? Membunuh mereka. Membunuh orang-orang nah barakallahu fikum yang Allah telah utus menjadi rasul ini. Allah musta'an. Kisahnya sangat banyak sekali, di antaranya nah barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang mereka perbuat. Naam. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sanaktubu ma qalu. Itu lafadznya ya. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Itu syahidnya. Naam, sungguh Allah Ta'ala telah mendengar orang-orang yang mengucapkan bahwasannya Allah Ta'ala itu fakir dan kita yang kaya. Siapa yang orang-orang ini? Orang Yahud. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan sanaktubu ma qalu. Kami akan mencatat, menulis apa yang mereka ucapkan. Wa qatlahumul anbiya, dan perbuatan mereka membunuh para nabi. Terkenal mereka membunuh para nabi orang Yahud. Walayyadu billah. Naam. Kita lihat sini. Wa atayna Isa bin Maryam al-bayyinat, dan kemudian kami pun datangkan kepada Nabi Isa alaihi salam al-mu'jizat, mu'jizah-mu'jizah yang sangat nampak. Kemudian wa ayyadnahu biruhil qudus. Kemudian kami perkuat Nabi Isa alaihi salam dengan Ruhul Qudus. Siapakah Ruhul Qudus ini? Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam. Karena beliau adalah malaikat yang menyampaikan apa? Wahyu. Malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Nah, barakallahu fikum, karena malaikat itu memiliki tugas-tugas tersendiri. Malaikat yang meniup sangkakala atau trompet nanti di hari kiamat siapa? Siapa? Israfil. Malaikat yang ditugaskan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan menurunkan hujan siapa? Mikail. malaikat yang ditugaskan barakallahu fikum mencabut nyawa siapa? Malakul maut. Malaikat ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, Jibril alaihissalam. Paham artinya? Nah, barakallahu fikum, itu semuanya ditugaskan dengan tugas-tugas yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, dan tidak ada satupun dari kalangan malaikat yang nolak. Semuanya taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat itu tidak ada yang bermaksiat menolak perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mereka mengerjakan apa yang mereka diperintahkan. Taat semuanya itu para malaikat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apakul lama ja'akum rasulun mimma bima la tahwa anfusukum istakbartum? Apakah setiap kali datang kepada kalian rasul yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kemudian kalian justru sombong, sebagian kalian mendustakan, dan sebagian kalian membunuh para rasul tersebut? Bayangkan itu. Jadi para rasul, nam, ketika tidak mencocoki dengan apa yang diinginkan oleh orang-orang Yahud ataupun orang Nasara, maka sebagian mereka mendustakan dan sebagian mereka membunuh para rasul tersebut. Wal-iyadubillah. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun. Nah, tafsirannya kita lihat. Walaqad a'tayna Musa at-Taurah. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Musa Taurah. Wa atba'nahu birusulin min bani Israel. Dan kemudian kami ikutkan dengan para rasul dari kalangan Bani Israel. Bani Israel keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Karena Israel adalah Ya'qub alaihissalam. Dalam bahasa Ibraninya, Isra itu abd, il itu adalah Allah. Jadi Israel Abdullah maknanya. Ewa, hamba Allah. Wa a'tayna Isa bin Maryam. Kemudian kami berikan kepada Nabi Isa alaihissalam al-mu'jizat. Mu'jizat-mu'jizat al-wadihat yang nampak. Sudah dijelaskan bahwa Nabi Isa adalah Abdullah wa Rasul, hamba Allah dan Rasulnya. Dan juga barakallahu fikum wa hafidhakumullah, Nabi Muhammad alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Abdullah wa Rasul, adalah hamba Allah dan Rasulnya. Namun apa yang dilakukan oleh orang Yahud dan Nasara? Mereka tidak terima. Dalam artian mereka justru mengangkat nama lebih daripada kenabian. Terkadang menyatakan Nabi Isa adalah anak Allah. Terkadang orang Yahud mengatakan Uzair anak Allah. Paham tidak? Na'am barakallahu fikum. Namun itu tidaklah membahayakan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan enam keterangan dan juga penjelasan tentang mereka. Wa qalatul yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahud mengatakan Uzair itu anak Allah. Wa qalatun nasara al-masih ibnullah. Al-masih ibnullah. Orang Nasara mengatakan Nabi Isa itu anak Allah. Paham tidak? Nah, kemudian Allah Ta'ala mengatakan dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Seperti itu ayatnya kan? Ayuna barakallahu fikum. Itu adalah ucapan mereka. Ucapan orang Yahud dan Nasara yang menyamai dengan ucapan orang-orang kafir sebelumnya. Ngam qatalahumullah. Semoga Allah Ta'ala merangi mereka. Anna yufakun. Bagaimana mereka bisa dipalingkan dari petunjuk yang sangat jelas dan nampak tersebut? Wallahu a'lam. Naam. Aywa, wa qawwayna bi Jibril alaihi salam. Kemudian kami kuatkan Nabi Isa alaihi salam dengan Jibril alaihi salam. Apa kullama ja'akum rasulun bi wahyin min indillahi la yuwafiqu ahwa'akum? Apakah setiap kali datang kepada kalian rasul membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak mencocoki hawa nafsu kalian, ista'laitum alaihi, kemudian kalian justru sombong, merasa tinggi, fakat dzabtum fariqan, kemudian sebagian kalian apa? Mendustakan, wa taqtuluna fariqan, dan sebagian kalian membunuh para rasul tersebut, waliyatu billah. Ini menunjukkan barakallahu fikum wa hafidzakumullah bahwasanya kebenaran itu lebih besar daripada sekedar hawa nafsu yang kita miliki. Upayakan kebenaran dari manapun datangnya, ingat-ingat. Dari manapun datangnya, yang namanya kebenaran harus kita benarkan. Datangnya dari orang Yahud itu benar, kita benarkan. Datang dari musuh-musuh Allah, tapi kalau itu benar, kita benarkan. Paham ya? Cuman yang dilarang mengambil kebenaran ini jangan dari sembarang orang. Paham ya? Paham maksudnya? Kebenaran tetap kita katakan benar. Namun kita mencari kebenaran, jangan sembarang orang. Harus memilih siapa yang mengajarkan, siapa gurunya, apa yang diajarkan, seperti itu. Adapun kisah Abu Hurairah dengan syaitan waktu itu, ketika Abu Hurairah diperintahkan untuk menjaga zakat, dicuri oleh syaitan itu. Kemudian setannya mengatakan dan mengajarkan kepada Abu Hurairah. Apakah Abu Hurairah belajar sama setan? Atau setan mengabarkan? Setan mengabarkan, jangan sampai berdalilkan dengan ini, berarti boleh kita ngambil ilmu dari orang jahat. Abu Hurairah ngambil ilmu dari setan. Bukan seperti itu maknanya. Setan mengabarkan dengan kabar yang benar. Kalau kamu agar tidak diganggu, baca ayat kursi. Paham ya? Nah, itu benar gak itu kabarnya? Benar. Rasulullah mengatakan, shadaqallahu wa wakadu. Benar kabarnya setan tadi kepadamu, benar. Tapi dia pendusta, setan itu. Paham ya? Ini menunjukkan bahwasannya yang namanya kebenaran kita katakan benar, walaupun datang dari mana saja. Paham ya? Yang kebenaran tetap katakan benar. Paham itu ya? Nah, sehingga Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah, beliau menyatakan dalam sebuah nambar kalau fikum ungkapan ketika beliau mensyarah kitab Masail Jahiliyah, beliau mengatakan, wal wajibu alaika ayyuhal muslimu an takbalal haqqa wa in kana ma'a man la tuhib. Yang wajib atasmu wahai seorang muslim agar engkau menerima kebenaran, walaupun kebenaran itu bersama siapa orang yang kamu tidak sukai. Paham ya? Karena terkadang ya, permasalahan pribadi itu terkadang penyebab untuk tidak menerima kebenaran. Terbukti enggak ini? Terbukti. Punya masalah pribadi, akhirnya apa? Enggak mau menerima kebenaran. Keliru. Apa kata beliau? Wala takunu al-adawatu syakhsiyatu wal ahwa an-nafsiyah mani'atan min qabulil haq. Dan jangan sampai permasalahan pribadi, hawa nafsu individu itu menjadi penghalang untuk menerima kebenaran. Jangan sampai. Kalau yang namanya kebenaran, kita katakan benar. Jangan membawa masalah pribadi untuk menolak kebenaran tadi. Paham itu ya? Ada seorang misalkan dia punya permasalahan pribadi dengan ustadznya misalkan. Jadi ustadznya menyampaikan kebenaran, dia gak nerima. Wah, gak mau aku. Kenapa ustadznya itu, wah, gak beres misalkan. Karena dia punya masalah pribadi dengan ustadznya. Paham itu ya? Padahal kebenaran yang disampaikan harus terima. Paham maksudnya ya? Jadi jangan sampai masalah permasalahan pribadi itu, nah barakallahu fikum, dibawa dalam permasalahan manhaj yang akhirnya tidak mau apa menerima kebenaran. Keliru besar. Keliru. Permasalahan pribadi diselesaikan, didudukkan permasalahannya, dimusyawarahkan, selesaikan selesai urusan. Adapun permasalahan manhaj, permasalahan akidah, permasalahan agama, kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi jangan sampai kita keliru dalam memahami. Ini seperti ini. Jadi datangnya kitab-kitab yang Allah telah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, nah barakallahu fikum, dan juga kepada Nabi Isa alaihissalam, kalau tidak mencocoki hawa nafsu mereka, mereka yang menolak. Jangan sampai kita mengikuti jejak mereka. Nah, jangan sampai kita mengikuti jejak orang-orang Yahud dan Nasara. Nah, wallahiyadzubillah. Ayo, na'am. Jadi seperti itu keadaan mereka. Kita berupaya semaksimal mungkin, yang namanya kebenaran tetap dikatakan benar. Nah, yang namanya kebatilan tetap dikatakan kebatilan. Cuman dalam mengambil kebenaran, jangan sembarang orang. Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dalam mukaddimahnya, beliau mengatakan apa? Inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Jadi untuk mengambil agama, mengambil prinsip ajaran agama yang benar, melihat orangnya, siapa yang mengajar, apa yang diajarkan, yang mengajarkan mengamalkan ataukah tidak. Seperti itu, jangan sembarangan. Jangan mengatakan yang penting kan kebaikan yang kita ambil, itu tidak penting. Yang penting itu yang mengajarkan bagaimana, yang diajarkan apa. Apakah yang mengajarkan adalah ahlus sunnah wal jamaah as-sabitun yang kokoh di dalam memegang Al-Quran sunnah, ataukah orang sembarangan? Karena banyak orang yang menyuruhkan as-sunnah tapi dia tidak mengamalkan. TV haram, gak boleh berdakwah dengan televisi misalnya, dia malah sendiri khutbah atau ceramah di depan layar. Menyelisihnya gak berarti? Jangan diambil ilmunya dari orang seperti itu. Paham ya? Seperti itu perlu diperhatikan, karena yang namanya ucapan upayakan kontinu istiqomah dengan perbuatannya. Dalam artian perbuatannya jangan sampai menyelisihnya daripada ucapannya tadi. Paham itu ya? Nah, jadi banyak orang yang mengaku-ngaku seperti itu, cuman pengakuan itu tidak jadikan ibrah. Yang jadikan ibrah adalah kenyataan, sesuai ataukah tidak ucapannya dengan perbuatan tadi. Aywana'am barakallahu fikum. 6, kita tutup yang terakhir di sini. Ayat yang ke-88, waqalu qulubuna hulfun. Ini banyak alasan pokoknya mereka itu. Enggak mau langsung menerima ini, benar seperti ini tak terima, enggak mau. Banyak alasan mereka. Mereka mengatakan waqalu qulubuna hulfun. Mereka mengatakan hati-hati kami ini tertutup katanya. Tertutup dengan sebuah tutup. Naam. Walaupun tutupnya apa yang jelas tertutup gitu. Paham itu kata mereka. Karena mereka cuma mencari alasan agar dia menerima itu loh. Akhirnya balla'anahumullahu bikufrihim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka dengan sebab kekufuran mereka. Faqalilam ma yu'minun. Maka sedikit sekali dari kalangan mereka yang beriman. Ya, naam. Qala al-mufassirun Wa qala banu Israil li nabiyillahi wa rasuli Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Bani Israil mereka berkata kepada Nabi Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qulubuna mughatta. Qulubuna mughatta. Hati-hati kami itu ditutup. Jadi kalau ditutup itu enggak bisa memahami, kata mereka. Padahal cuma alasan ya, alasan. La yanfudu ilaiha qauluka. Utapanmu tidak bisa mengalir, tidak bisa masuk meresap pada hati tersebut. Walaitul amru kama idda'u, padahal perkaranya tidak seperti yang mereka aku-aku tadi. Mereka mengatakan tertutup padahal enggak gitu loh. Cuman banyak alasan. Bal qulubuhum mal'unah nih, langsung ibarat langsung. Bahkan hati-hati mereka sudah dilaknat. Yang namanya sudah dilaknat terus laknatnya sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala seperti ini keadaannya. Wa hum matruduna min rahmatillahi bisababi tuhrudihim. Mereka adalah orang-orang yang terusir dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan sebab pengingkaran mereka. Fala yu'minuna illa imanan qalilan la yanfa'uhum. Maka mereka tidak beriman kecuali iman yang sedikit yang tidak bermanfaat bagi mereka. Karena keimanan bukan sekedar diyakini, bukan sekedar diucapkan, namun keimanan diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, yang inti adalah diamalkan dengan anggota badan. Itu perlu diperhatikan barakallahu fikum, karena kunci kebenaran, kunci al-haq, kunci keberhasilan itu bukan banyaknya pengikut, bukan pula sedikitnya pengikut, namun mayoritas atau minoritas itu bukan patokan. Patokannya adalah apa? Berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah bifahmi salafil ummah. Walaupun dia sendirian, walaupun tidak ada seorang pun yang mengatakan kebenaran tersebut, yang benar tetap benar. Berkata Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, beliau mengatakan balil haqqu haqqun wa illam yakul bihi ahadun. Bahkan yang namanya kebenaran itu benar, walaupun tidak ada seorang pun yang mengatakannya. Benar tetap benar. Jangan sampai kita katakan benar itu keliru. Paham ya? Walaupun tidak ada seorang pun yang mengatakan. Kemudian apa kata beliau? Nam wal batilu batilun walau istama' alaihi jami'u ahli al-ard. Yang namanya kebatilan tetap dikatakan batil walaupun seluruh penduduk muka bumi berkumpul di atas kebatilan tersebut. Berkumpul di atas kebatilan tersebut. Ini menjadi patokan bahwasanya ukuran kebenaran itu bukan apa? Banyak sedikit pengikutnya. Berkata Imam Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, beliau menyatakan apa? Al-Imam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jama'ah itu yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendirian. Walaupun kamu sendirian, na'am barakallahu fikum, seperti itu. Jadi jangan sampai keliru dalam memahami hal yang seperti ini. Na'am barakallahu fikum wa na'am. Kemudian Al-Imam Syaukani rahimahullah juga menyatakan barakallahu fikum hafizakumullah dalam kitab Adabut Thalab semakna ya. Nah, beliau menyatakan bahwasannya balil haqqu fittiba'iha. Bahkan yang namanya kebenaran itu mengikuti apa? Yang mengikuti as-sunnah tersebut. Wadzalalu fi ma khalaqaha qalla 'abduhum aw katsur. Artinya yang bahwasannya kesesatan itu adalah yang menyelisih as-sunnah baik banyak jumlahnya maupun sedikit jumlahnya. Yang jelas patokan sadaran kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah, bukan sekedar hawa nafsu ataupun akal belaka, bukan juga fatwa para ulama atau sandaran para ulama dalam artian ucapan para ulama semata, bukan. Namun patokan atau sadaran kita adalah dalil yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman atau Rasulullah SAW bersabda, itulah sandaran kita, bukan semata-mata fatwa, bukan semata-mata pendapat. Adapun pendapat ataupun fatwa itu bukan wahyu yang turun dari langit, yang turun dari langit hanyalah Al-Quran dan As-Sunnah yang mana kedua-duanya pasti tidak ada salahnya, dua-duanya maksum terjaga dari kesalahan. Adapun fatwa para ulama, pendapat para ulama itu tidak bisa dikatakan maksum, terkadang salah, terkadang benar. Yang mencocoki Al-Haq, Al-Quran, Sunnah itulah yang benar, yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah itulah yang batil, sehingga jangan sampai kita keliru dalam memahami. Nah, barakallahu fikum agama kita ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.